kita. Ada suka, ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan beda, masalah pun tak sama. Aku pilih mama muda, biar janda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku pilih mama muda, senyum gemetnya selalu menggoda. Buat pemabuk kepayang, jadi lupa jalan tua. Tidak mau lagi kau berkuatan sama mama muda. Tidak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Mama muda, jangan tinggal sama suami. Sudah gak tahan hidup sendiri, minta segera dinikahi. Mama muda, jangan tinggal sama suami. Bikin sugas, bikin lupa diri, pengen segera dinikahi. Aku pilih mama muda. selalu mencintaimu. Terlalu banyak cerita yang ku tinggalkan saat ku dekat, saat bahagia dengan.